Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang mubtada dan khobar, ya. Kita meneruskan yakni anwaul khobar. Nah, silakan dibuka halaman 97. Macam-macam khobar. Nah, sebelumnya kita telah membahas bahwa mubtada ada yang zahir dan ada yang dhamir. Ya, maka sekarang kita bahas tentang khobarnya. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata al-musannif Ibnu Ajurum As-Sunnaji rahimahullah taala, wal khobaru qismani. Ya, wal khobaru qismani, mufradun wa ghairu mufradin. Khobar itu ada dua macam. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad. Fal mufradu nahu zaidun qaimun. Maka khobar yang mufrad, ya, contohnya adalah zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ya. Wa ghairu mufrad arba'atu asya. Dan yang bukan mufrad atau tidak tunggal, ini ada empat macam. Ya. Jar majrur, al jar wal majrur, jar majrur. Wa dzarfu dzaraf, kemudian wal fi'lu ma'a fa'ili, fi'il beserta fa'ilnya, kemudian wal mubtada ma'al khobari, ya. Wal mubtada ma'al khobari, ya, mubtada beserta khobarnya. Nahu qawlika zaidun fidari, wa zaidun indaka, wa zaidun qama abuhu, wa zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, contohnya khobar ghairu mufrad dari jenis yang majrur. Nah, contohnya misalkan zaidun fiddar. Ya, Zaid ada di dalam. Zaid ada di dalam rumah. Kemudian wa zaidun indaka, Zaid ada di sisimu, di sampingmu. Kemudian wa zaidun qama abuhu. Nah, ini contoh khobar fi'il dan fa'il, ya. Zaid itu berdiri bapaknya. Kemudian yang terakhir wa zaidun jariyatuhu dhahibatun. Dan Zaid itu budaknya pergi. Nah, kita lihat asyar, syarahnya, penjelasannya. Al-khobaru naw'ani. Ya, khobar ada dua macam. Mufradun wa ghairu mufradin. Ada khobar mufrad, ya, khobar tunggal. Kemudian ada khobar ghairu mufrad, ya, khobar tidak tunggal. Fal-khobaru al-mufrad, ya, wal-fal-khobaru mufrad, huwa ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Maka yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah atau bukan pula syibhu jumlah atau yang menyerupai jumlah. Nahu qawlika zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Nah, contohnya perkataanmu zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Masyaallah muslimin, ya. Nah, kita jangan terkecoh, ya, bahwa istilah mufrad di sini bukan mufrad lawannya musanna dan jamak. Ya, ingat mufrad di sini, ya, dalam pembahasan khobar ini bukan lawannya musanna dan jamak. Ya, jadi yang dimaksud khobar mufrad definisinya tadi, ya, disebutkan bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah atau yang menyerupai jumlah. Ya, karena contohnya zaidun qaimun. Ini mufrad dan mufrad. Zaidun mufrad, qaimun mufrad. Kemudian wa zaidani qaimani. Di sini dari sisi adat, ya, dari sisi jumlah wa zaidani qaimani. Ini sebenarnya musanna. Ya, yang menunjukkan dua orang Zaid berdiri, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan az-zaidani qaimani ghairu mufrad. Ya. Karena yang menjadi khobar ini cuma satu kata saja, itu. Nah, sehingga dikatakan apa? Khobar mufrad. ya, walaupun bentuknya bentuk atau bentuk jenis khobarnya adalah musanna. Kemudian dalam kalimat az-zaidani qa'imani, mana khobarnya? Nah, ya tentunya qa'imani. Dalam kalimat az-zaiduna qa'imuna, mana khobarnya? Ya qa'imuna. Ini satu kata yang menunjukkan satu kata, maka dinamakan khobar mufrad. Tapi kalau khobar ghairu mufrad, yang menjadi khobar itu lebih dari satu. Nah, kita lanjutkan. Wal khobaru ghairul mufrad nau'ani, jumlatan wasyibha jumlatin, ya, jumlatun wasyibhu jumlatin. Khobar ghairul mufrad ada dua macam, ya, jumlah dan syibhu jumlah, ya, yang menyerupai jumlah. Nah, kita tahu kalau bicara jumlah ini berarti ada dua, ya, ada dua macam, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Ya, kita murojaah kembali. Ya, jumlah fi'liyah berarti kalimat yang didahului oleh fi'il. Sedangkan jumlah ismiyah, kalimat yang didahului oleh isim. Nah, ini sangat mudah sekali untuk penerapannya. Adapun syibhu jumlah, yang menyerupai jumlah, ini nanti kita akan bahas di bawah ini. Wal jumlatu nau'ani. Ya, wal jumlatu nau'ani, ismiyatun wa fi'liyatun. Dan jumlah itu ada dua, ya, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Fal ismiyatu hiya allati tubda'u bi ismin, nahu zaidun jariyatuhu dhahibatun. Maka khobar ghairu mufrad, ya, dari bentuk jumlah ismiyah, hiya allati tubda'u bi ismin, yaitu yang diawali oleh isim, ya, contohnya zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid itu budaknya pergi, ya, kita perhatikan kalimat zaidun jariyatuhu dhahibatun. Yang menjadi khobar apakah jariyatuhu saja atau zahibatun saja atau keseluruhan, ya, jariyatuhu zahibah. Nah, maka yang benar dalam kalimat zaidun jariyatuhu zahibatun, yang menjadi khobar itu adalah keseluruhan kalimat jariyatuhu zahibatun. Nah, itulah kenapa, ya, dikatakan khobarnya berupa ghairu mufrad, ya, tidak tunggal. Artinya yang jadi khobar tidak hanya satu kata tapi satu paket, ya, zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ya, kita lihat i'rabnya, ya, di catatan kaki. Zaidun mubtada'un awwalun, ya, zaid adalah mubtada yang pertama. Kemudian jariyatuhu mubtada'un tsanin, ya, dan jariyatuhu, kata jariyatuhu, jariyah ini mubtada yang kedua. Wa huwa mudhaf, ya, dia menjadi mudhafnya. Jadi zaid mubtada awal, kemudian jariyatun, ya, mubtada kedua, ya, jadi ada dua mubtada di sini. Wa huwa mudhaf, ya, karena dia diidhafakan kepada dhamir hu atau alha, ya. Wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarrin mudhafun ilai. Dan ha, ya, pada kata jariyatuhu ada dhamir hu di sana atau alha'u, diidhafakan kepadanya dhamir muttasil dalam kedudukan jar sebagai mudhaf, ya, mudhaf ilaih. Kemudian wadhahibatun, ya, wadhahibatun khobarul mubtada asani, dan kata dhahibatun ini menjadi khobar bagi jariyatun, ya, bagi mubtada yang kedua. Terus mana khobarnya si Zaid? Ya, khobarnya si Zaid, ya, wal jumlatul ismiyah jariyatuhu dhahibatun, ya, ini keseluruhan kalimat jariyatuhu dhahibatun. Nah, ini merupakan khobarnya si Zaid. Fi mahali raf'in khobarun lil mubtada'il awal Zaid. Ya, keseluruhan kalimat jariyatu zahibatun ini menjadi khobar bagi si Zaid. Ya, jadi dalam kalimat zaidun jariyatuhu zahibatun ini ada dua mubtada dan ada dua khobar. Ya, kita jelaskan kembali, di mana zaidun ini mubtada awal, jariyatun ini mubtada tsani, kemudian zahibatun khobar bagi jariyah, ya, dan khobarnya si Zaid ini keseluruhan dari kalimat jariyatuhu dhahibatun. Masyaallah muslimin, ya, kita lanjutkan. Wal fi'liyatu hiya allati tubda'u bil fi'lin, ya, hiya allati tubda'u bi fi'lin, nahu zaidun qama abu. Nah, jumlah kedua, yakni jumlah fi'liyah, adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Nahu zaidun qama abuhu, ya, Zaid itu telah berdiri bapaknya. Nah, maka kita lihat irobnya, ya, Zaid itu sebagai mubtada. Ya, kita lihat footnote-nya, Zaidun mubtadaun wa qama fi'lun madin abuhu fa'ilun. Jadi Zaid itu mubtada, qama fi'il madi, kemudian abuhu fa'ilnya qama. Ya, terus mana khabarnya Zaid? Nah, khabarnya Zaid keseluruhan dari kalimat qama abuhu. Ya, makanya disebut enggak apa bukan mufrad, ya, karena yang jadi khabar bukan hanya satu kata, bukan cuma qama saja, bukan abuhu saja, tapi qama abuhu, ya, menjadi khabarnya si Zaid. Wal jumlatu al fi'liyatu qama abuhu fi mahali raf'in khabarun lil mubtada Zaidun. Nah, insyaallah mudah ini karena kita sudah pernah membahasnya. Kemudian wasyibul jumlah nau'ani. Ya. Syibul jumlah juga ada dua macam, ya. Baru saja kita itu merupakan khabar jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kita bahas yang syibul jumlah, menyerupai jumlah. Wasyibul jumlah nau'ani, al-jaru wal majrur wa dzarfu, ya. Dan yang menyerupai jumlah ini ada dua macam, jar majrur dan dzaraf. Fal jar wal majruru nahu Zaidun fid dar. Ya, maka contoh khabar syibu jumlah yang pertama yakni jar majrur, contohnya Zaidun fid dari. Zaid ada di dalam rumah. Nah, kita lihat i'rabnya, Zaidun mubtadaun wa fid dari jar wa majrur. Wa syibul jumlah fid dari fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada Zaidun. Jadi kalimat Zaidun fid dar, ya, yang menjadi khabar si Zaid ini bukan fi-nya saja, ya, bukan ad-dar-nya saja, tapi fid-dari, ya, jadi khobarnya si Zaid. Makanya kalau i'rab, ya, boleh kita mengatakan wa syibhul jumlati fi mahalli raf'in khobarun lil mubtada atau al-jaru wal majrur, ya, seperti itu keduanya diperbolehkan. Kemudian wa dzarfu nahu Zaidun 'indaka, dan syibu jumlah berupa dzaraf, ya, dzaraf itu dzaraf makan, ya, keterangan tempat, contohnya Zaidun 'indaka, Zaid ada di sisimu. Maka Zaid sebagai mubtada, 'indaka, ya, 'inda, ya, 'indanya ini dzaraf makan, kemudian kafnya ini mudhaf, ya, mudhaf ilaih. Kemudian mana khabarnya si Zaid, ya, keseluruhannya dari kalimat 'indaka itu. Ya, tayyib, ini macam-macam khobar, ya, kita ulangi. Jadi khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Di mana definisi mufrad di sini bukan dari sisi adat, ya, bukan dari sisi bilangan, bukan mufrad, musana, jamak, ya, tapi maksudnya ada yang mubtadanya itu satu kata, khobarnya itu satu kata, ya, baik katanya itu mufrad, musana maupun jamak. Ada juga khobarnya itu tidak satu kata, ya, tapi lebih dari satu kata, seperti Zaidun fidari. Mana khobarnya? Fi'il dan fi dan adar, ya, semuanya. Itu. Kemudian Zaidun qama abuhu. Mana khobarnya? Qama abuhu. Ini semuanya, ya. Maka disebut dengan ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada khobar jumlah, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua ada khobar syibu jumlah atau yang menyerupai jumlah, yaitu khobar jar majrur dan dzaraf. Falhasilu annal khobaro ala tafsili khamsatu anwa. Ya, kesimpulannya khobar itu, ya, kalau mau didetailkan atau dijabarkan, ini ada lima macam. Yang pertama mufradun, ada khobar mufrad. Yang kedua wa jumlatun ismiyah, ada khobar jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga wa jumlatun fi'aliyah, ada khobar jumlah fi'aliyah. Kemudian yang keempat wa jar wa majrur, ya, khobar jar majrur. Dan yang kelima wa dzarf, ya, khobar dzaraf. Nah, kemudian kita lihat tanbih. Nah, di sini ada tanbih, ya, peringatan. I'lam annahu qad ikhtalafa al-ulama fil khobar. Ahuwa adzarful wal jar? Ahuwa adzarfu al jar wal majrur am huwa mahdhufun, ya, wa dharfun wal jar wal majrur muta'alliqan bi. Fa idza qulta zaidun fi jar wa zaidun 'indaka fa taqdiru zaidun kainun fi jar wa zaidun kainun 'indaka. Nah, ketahuilah Qad ikhtalafa al-ulama fil khabar, ya bahwasanya telah berselisih pendapat ya para ulama nahwu ini dalam masalah khabar. Jadi para ulama nahwu ya, ada perselisihan perbedaan pendapat dalam masalah khabar ya, sebagaimana fikih itu juga demikian, terkadang ada dijumpai perselisihan pendapat ya, perbedaan pendapat. Ahu adzarfu al-jar wal majrur, apakah khabarnya langsung berupa dzaraf dan jar majrur? Am huwa madzufun wal dzarfun wal jar wal majrur mutaalliqan bih, atau ada sesuatu yang dibuang ya, sedangkan dzaraf dan jar majrurnya itu berkaitan dengan keduanya. Nah, sehingga fa idza qulta zaidun fiddar wa zaidun indaka, maka jika kamu mengatakan zaidun fiddari wa zaidun indaka fa taqdir ya, maka takdirnya adalah zaidun kainun fiddar ya, zaid itu ada di rumah. Ya, khabarnya bukan hanya fidari, tapi ada kainunnya, ada kata kainun. Ya, begitupun zaidun indaka, zaid di sisinya, di sisi kamu. Ya, maknanya zaidun kainun indaka, zaid ada di sisimu. Ya, zaid ada di sampingmu. Bahkan kalau kita menerjemahkannya, ya, menerjemahkan takdir seperti ini lebih diterima. Ya, kalau kita mengatakan zaid di rumah. Maksudnya apa? Zaid ada di rumah, ya. Kemudian zaidun indaka, zaid di sisimu, maksudnya zaid ada di sisimu. Nah, jadi khusus untuk khobar syibu jumlah yaitu jar majrur dan dzaraf, ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi khobar adalah jar majrurnya saja tanpa ada yang dibuang, tidak ada takdir-takdiran, ya. Tapi yang kuat insyaallah adalah yang mengatakan bahwasanya ada yang dibuang di situ, ya, zaidun fidari, ya, maknanya adalah zaidun kainun fidari, zaidun aindaka, ini maknanya zaidun kainun aindaka. Makanya kalau kita i'rab, ya, zaidun fidar dengan i'rab yang lengkap, ya, setelah kita selesai menyatakan jar majrur, ya, bisa kita katakan al jar wal majruru muta'alliqani bimahdufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Nah, jar majrur berkaitan dengan sesuatu yang dibuang, ya, takdirnya atau asalnya kainun, ada makna ada, ya, sisipan di situ, ya, fi mali rafin khobarul mubtada, di dalam kedudukan rafa sebagai khobar mubtada. Kemudian waqad dhahaba al musannifu ila ra'yil awal, dan penulis kitab Ajurum, ya, Ibnu Ajurum ini telah memilih pendapat yang pertama. Ya, beliau ini mazhabnya Kufah, ya, yang menyatakan bahwa zaidun fidari, yang menjadi khobar itu fidarinya saja, kalimat fidari, ya, tanpa ada sesuatu yang ditakdirkan di situ atau yang dibuang. Lakinna ra'yal tsani, ya, tetapi pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwasanya dalam kalimat zaidun fidari, ya, dan juga zaidun indaka, ini ada takdir yang dibuang. Huwa alladhi alaihi al-jumhur. Nah, itulah yang dipegang oleh jumhur ulama nahwu. Ya, wa huwa sahih. Bahkan di sini dikatakan itulah yang sahih, ya, menurut jumhur. Wallahu alam. Yundhar Ibnu Aqil, ya, Ibnu Aqil ala juz 1 halaman 211, ya. Bisa dilihat kitab Ibnu Aqil, Alfiyah Syarah Ibnu Aqil. Nah, itulah yang benar. Dan Allah Maha mengetahui. Ya, memang dalam masalah ini, ya, saya sendiri itu memilih pendapat yang mengatakan ada takdirnya. Ya. Tapi bagi pemula, ya, tafadhol, kita persilakan, ya, untuk mengambil dari faedah Ibnu Ajurum. Ya. Namun ketika antum sekalian itu sudah mendapatkan wawasan tentang ilmu nahwu yang lain, ya, dari kitab-kitab yang lain, ya, antum sekalian bisa memilih. Jadi asalnya zaidun kainun fidar atau zaidun kainun aindaka, boleh pakai kainun, boleh pakai istaqorro. Ini nanti di kitab lain ada kata-kata seperti itu, zaidun kainun fidari atau zaidun istaqorro fidari. Ya, ini keduanya bermakna ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagian halaman 98. Ya, jadi ini kesimpulannya, ya, bahwa khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Kemudian khobar ghairu mufrad ada dua juga, ada jumlah dan ada syibu jumlah. Khobar jumlah juga ada dua, ya, ada jumlah fi'aliyah dan juga ada jumlah ismiyah. Khobar syibu jumlah juga ada dua, ada jar majrur dan dzaraf, ya, thayyib. Nah, kemudian untuk sisanya antum sekalian bisa baca sendiri, ya, begitupun dengan irobnya. Insyaallah ini mudah. Ya, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.